الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله sebelum kita melanjutkan kajian tentang iman kepada takdir, di mukaddimah season ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang bisa berisi atau berupa tasyji, stimulan, pendorong, penggembira, bisa juga tanbih, peringatan agar kita waspada karena ketidaktahuan, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang madarat karena ketidaktahuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridha kepada apa yang sedang mereka lakukan. Di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau menukil, mengutip perkataan Al-Khattabi. Kata Al-Khattabi bahwa yang dimaksud dengan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka adalah pertama, annahu bima'na atawadhu wal ihtiram. Malaikat meletakkan sayap itu maksudnya tawadhu, ihtiram, menghormati, menghargai orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kata orang Sunda, DPDP. Ngehormat, ngehargaan, kajalma-jalma anu nuju milari ilmu. Tapi tadi sudah saya ungkapkan bahasa Indonesianya. Kedua, annahu bima'na an-nuzul fi majalisil ilm wa adamu tira. Kedua, meletakkan sayap itu artinya para malaikat itu turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang saat itu. Hadir dalam majelis ilmu. Dan yang ketiga, bastul azniha. Artinya meletakkan sayap itu mengembangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Berdasarkan hadis ini kita mengetahui bahwa di dalam majelis ilmu seperti ini tidak sekedar manusia yang berdesak-desakan untuk menghadirinya, tapi juga ada makhluk lain yang ikut hadir di sini, yaitu para malaikat, ihtiram, menghargai. Kita tentu saja merasa bangga duduk satu majelis dengan semakhluk yang suci, yang tak pernah berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah maksiat. Enggak pernah menentang kepada perintah Allah, selalu dilaksanakan semua yang diperintahkan itu. Kalau kebanyakan manusia merasa bangga, merasa bahagia kalau dia berada dalam satu majlis dengan orang terkenal, baik itu pejabat, umpamanya lurah, camat, wali kota, apalagi tingkat menteri, apalagi presiden. Kita bangga kan, sepulang dari majlis yang di sana ada menteri, ada presiden, ada pejabat tinggi, pulangnya kita ke rumah itu langsung bilang ke keluarga, ke saudara, ke teman, ke tetangga, saya baru aja hadir dalam majlis yang ada presiden di sana. Coba lihat di TV besok ada saya. Bangga kan? Padahal manusia setinggi apapun jabatannya, enggak ada keistimewaan dalam pandang Allah Subhanahu wa taala kecuali karena takwanya. Tapi orang merasa bangga. Nah, sekarang ini kita satu majlis dengan malaikat. Kenapa kita tidak merasa bangga? Jangan sekali-kali kehadiran mereka kita ganggu. Di antara gangguan yang bisa kita timbulkan kepada para malaikat adalah gangguan yang juga dianggap sebagai gangguan oleh manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Para malaikat itu merasa terganggu dengan apa-apa yang bisa mengganggu manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang orang yang akan ke masjid tapi sebelumnya makan bau-bauan dulu, bawang. Kalau di kita mungkin pete, jengkol, kayak gitu. Enggak boleh. Jangan dekat-dekat tempat sholat kan, karena bisa mengganggu para malaikat yang ada di masjid itu. Atau sekarang ini umpama yang sangat amat mengganggu, rokok umpamanya ya. Padahal gangguan pete atau jengkol, kalau kita umpamanya semua di sini sebelum ke sini makan pete, makan jengkol dulu semuanya, atau di sini dirangsung konsumsinya pete dan jengkol. Sudah kemudian hadir, apakah udara di sini bau pete, bau jengkol? Enggak, belum tentu. Enggak tahu kalau nguap bareng. Enggak, biasa aja. Paling-paling semua tutup mulut. Tapi walaupun nguap bareng dan bau, enggak akan merusak paru-paru. Tapi coba kalau seorang saja ada yang ngerokok di sini, wah, asapnya mulek. Mulek itu enggak ada terjemahannya. Asapnya menggumpal di sini, mengepul, dan baunya walaupun asapnya nggak sampai, baunya sampai. Itu pertama, dan itu bagi orang-orang tertentu yang alergi terhadap rokok bisa pusing, bisa muntah, bisa sakit, dan jelas itu kedua merusak paru-paru, bisa menimbulkan penyakit. Bahkan yang tidak pernah merokok lebih sensitif, lebih beresiko untuk terkena penyakit akibat menghisap asap rokok dari rokok orang lain. Disebutnya perokok pasif kan, dan itu lebih beresiko untuk terkena dengan penyakit daripada para perokoknya itu sendiri. Nah, oleh karena itulah, maka saya amat sangat mengusulkan kepada panitia tadi untuk tidak diperkenankan bagi siapapun masuk ke ruangan ini, ke majlis belajar ini, untuk merokok. Nggak boleh sama sekali, karena mengganggu. Mengganggu kita semua, juga para malaikat yang hadir di sini pun mengganggu, terganggu. Oleh karena itulah, maka kita harus mewaspadai kehadiran para malaikat dengan cara tidak mengganggu mereka dengan hal-hal yang bisa mengganggu manusia. Selain kehadiran para malaikat, Kita pun mesti waspada juga ada makhluk lain juga yang hadir berdesak-desakan di sini yang tidak kita lihat. Siapa kira-kira? Setan dalam bentuk jin. Walaupun tentu saja beda misinya dengan malaikat. Makanya jangan heran kalau dalam majelis seperti ini ada yang ngantuk, tidur. Tidak tidur, ngelamun. Ada yang tidak tidur, tidak ngelamun, ngobrol. Ini yang lebih berbahaya ngobrol nih, mengganggu yang lain. Tidak tidur, tidak ngantuk, tidak ngobrol, khusyuk mendengarkan. Semua omongan ustaz diserap dan hafal di luar kepala. Apa dia berhasil lolos dari gangguan setan? Belum tentu. Setan menghembuskan godaan lain. Ujub. Lihat orang-orang ngantuk. Ada yang ngiler, ada yang ngobrol, ada yang curat-coret. Wah, saya yang paling khusyuk nih. Saya yang paling soleh kayaknya di tempat ini. Udah surga satu-satunya milik saya. Ujub. Ujub. Menghapus amal soleh yang dia lakukan selama dia hidup hadir dalam majelis pengajian seperti ini. Oleh karena itu kita waspadai kehadiran setan. Kita waspadai juga kehadiran para malaikat dengan cara tidak mengganggu mereka. Kehadiran setan kita antisipasi dengan cara mempersiapkan diri kita fisik, psikis, konsentrasi semua agar tidak terganggu oleh godaan setan seperti itu. Itu sekedar mukaddimah. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah takdir. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan iman kepada takdir pada tingkatan yang kedua, yaitu beriman bahwa semua yang Allah ketahui itu telah Allah tuliskan. Dan iman kepada penulisan takdir ini ada lima, sudah kita kaji tadi. Yang pertama adalah takdir azali, kedua takdir mitsaq, dan yang ketiga umri, keempat sanawi atau hauli, dan yang kelima takdir yaumi. Itu sudah ya, baru dua tingkatan takdir yang sudah kita jelaskan. Kita teruskan sekarang kepada takdir yang ketiga, tingkatan takdir yang ketiga. Takdir tingkatan yang ketiga, al-imanu bimasyiatillah an-nafidah wa qudratihi syamilah. Famasya'allahu kaunahu fahuwa kain biqudratihi la mahallata wa man lam yasha' lam yakun li'adami masyiatillahi ta'ala iyyahu laisa li'adami qudratihi alaih. Yang ketiga, beriman kepada masyiah Allah. Masyiah itu artinya kehendak atau kemauan yang pasti terlaksana. Maka apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, pasti terjadi karena kekuasaan Allah. Mau tidak mau, pasti. Sebagaimana diungkapkan dalam surah Yasin ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, dia akan mengatakan kepada suatu itu, kun, jadilah kamu, maka jadilah dia. Jadi apapun yang Allah kehendaki, mau tidak mau, pasti itu semuanya terjadi. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Sedangkan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Dan tidak terjadinya hal tersebut karena Allah tidak menghendaki terjadi. Bukan karena tidak mampu untuk menjadikan hal tersebut terjadi. Bukan. Mampu pasti Allah. Lalu kenapa tidak terjadi? Karena Allah tidak menghendaki. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus 99. Allah berfirman. Walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki, pasti berimanlah semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Kalau Allah menghendaki, bisa Allah. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Oleh karena itu tidak seluruh manusia beriman. Walau syaa Allah maqtatalu dalam surah Al-Baqarah 253. Seandainya Allah menghendaki, manusia tidak akan berperang. Tapi karena Allah tidak menghendaki, Allah menghendakinya manusia itu berperang, ya berperanglah. Dalam surah As-Sajdah 13, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami menghendaki, pasti akan aku berikan setiap orang itu hidayah. Seandainya Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki itu, makanya tidak semua orang dapat hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tapi telah tetap putusan dari kami bahwa kami akan memenuhi jahannam dengan kebanyakan dengan jin dan manusia seluruhnya. Jadi tidak terjadinya sesuatu itu karena Allah tidak menghendaki, karena tidak adanya kehendak Allah terhadap sesuatu itu. Bukan karena ketidakmampuan Allah untuk menjadikan sesuatu, bukan. Tapi karena Allah tidak menghendaki. Oleh karena itulah, maka semua yang terjadi itu kehendak Allah. Dan apa yang tidak terjadi berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Kuis, mana hadiahnya? Ini di tangan saya ada kumpulan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadith, terjemah dari Hisnul Muslim, susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Sudah ada terjemahannya. Siapa yang mau, tapi jawab dulu. Untuk ahwat ada juga. Gimana mereka jawabnya? Pakai kertas. Kalau semua benar? Dipilih, diundi. Ada kriteria ya yang mendapat. Siapa yang murid tahan dulu dapat. Quiz. Pertanyaan. Apakah Allah menghendaki kekufuran, kemusyrikan, kebinahan, kemaksiatan atau tidak? Cung. Jangan dulu menjawab sebelum ditunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemana yang lain? 8. Yang lain pada tidur. Saya tanya, siapa yang paling ngantuk? Foto, siapa nama antum siapa? Abu Fauziyah. Baik, jawab. Apa Allah menghendaki kekufuran, kemusyrikan, kebidahan dan kemaksiatan apa tidak? Menghendaki. Apa buktinya bahwa Allah menghendaki semua itu? Buktinya apa? Karena itu merupakan takdir. Bukan bukti, buktinya apa? Buktinya dari mana kita tahu bahwa Allah menghendaki kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan? Buktinya terjadi. Buktinya terjadi. Contohnya mana? Iya. Sayyibarakallahu fiik. Fadal Abu Fauziah. Wa iyyak. Wazawajakallahu maratana. Kul amin ya Abu Fauziah. Jadi Allah menghendaki kekufuran, ya. Kemusyrikan, ya. Apa buktinya? Karena terjadi. Kalau tidak dikehendaki, tidak mungkin ada kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Tapi tidak berarti kalau Allah menghendaki sesuatu, berarti Allah mencintai sesuatu itu. Tidak. Harus dibedakan antara menghendaki dengan mencintai dan meridhai. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai oleh Allah. Tidak. Buktinya kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan ada. Dan itu dikehendaki berarti. Tapi itu tidak dicintai. Dan tidak semua yang dicintai oleh Allah juga dikehendaki oleh Allah. Tidak. Contoh. Kalau seluruh manusia beriman, Allah cinta enggak? Cinta. Suka, ridha. Kalau semua manusia, semua jin juga beriman, enggak ada yang kufur, enggak ada yang musyrik, enggak ada yang bid'ah, enggak ada yang maksiat. Pasti Allah mencintai, tapi Allah tidak menghendaki. Makanya tidak terjadi itu kan. Bahkan sebaliknya banyak kemusyrikan, kemaksiatan. Tadi dikatakan walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Seandainya kami menghendaki, pasti setiap orang akan kami beri hidayah. Kalau Allah menghendaki. Tapi ternyata tidak menghendaki sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Lalu kalau Allah, kenapa kalau begitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan dan seterusnya? Tidak boleh ditanya kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang akan ditanya, kenapa kamu melakukan begini, begitu, dan seterusnya. Cuma pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan kejelekan. Tidak ada yang jelek dalam perbuatan Allah. Sekalipun banyak makhluk yang menganggap jelek terhadap terjadinya sesuatu. Seperti musibah, kecelakaan, lahir ataupun batin. Bagi kita itu dianggap jelek. Tetapi ketetapan Allah yang menetapkan kejelekan itu bagi manusia itu tidak jelek. Tapi seluruhnya baik. Karena pasti di balik musibah ada hikmah yang banyak yang terkandung di dalamnya yang menguntungkan bagi si manusia yang memperoleh musibah itu. Salah satunya dengan musibah itu dosa-dosa gimana? Gugur. Berguguran. Yang kedua ada pahala kesabaran. Yang ketiga kesempatan emas untuk berdoa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Banyak. Yang keutamaan-keutamaan itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak memperoleh musibah. Kalau kita senang, sehat, gembira, tidak pernah sakit hati, sakit lahir, sakit batin, itu enggak gugur dosanya. Kecuali kalau dia beramal soleh, ya, amal soleh menggugurkan dosa, atau umpamanya dia mengajarkan ilmu atau didoakan, dimintakan ampun oleh orang lain, ya. Tapi kalau tidak ada semua itu dan tidak memperoleh musibah, tidak gugur dosa-dosanya. Oleh karena itu ketetapan Allah menetap kan musibah yang dianggap jelek bagi manusia adalah ketetapan yang baik. Tidak ada yang jelek sama sekali. Nanti rinciannya akan kita lebih detailkan pada waktu membahas orang-orang yang salah dalam memahami takdir. Beberapa kelompok yang menyimpang pemahamannya dalam masalah takdir. Yang ahwat. Nanti. Kalau saya menemukan lagi soal. Bikin soal itu lebih sulit daripada menjawabnya. Menjawab enak, soalnya mana? Tinggal jawab. Bikin soal lebih sulit. Jadi yang ketiga, tingkatan iman kepada takdir yang ketiga adalah beriman terhadap adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak dan pasti kalau Allah menghendaki sesuatu, itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi. Dan tidak terjadinya itu bukan karena ketidakmampuan Allah terhadap hal tersebut, tapi karena tidak adanya kehendak Allah terhadap hal tersebut. Adapun tingkatan iman kepada takdir yang keempat adalah al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha fa huwa khaliqu kulli 'amilin wa 'amalihi wa 'amalihi wa kulli mutaharrikin wa harakatihi wa kulli sakinin wa sukunihi yang keempat beriman bahwa semua yang terjadi itu ciptaan Allah baik zatnya maupun sifatnya. Allah pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan semua yang beramal beserta amalannya. Yang beramalnya ciptaan Allah. Amalan yang dilakukan oleh yang beramal itu juga ciptaan Allah. Baik yang beramalnya manusia seperti kita. Kitanya ciptaan Allah. Amalan-amalan kita itu juga ciptaan Allah. Ataupun jin. Jinnya ciptaan Allah. Apa yang dilakukan oleh jin juga ciptaan Allah. Ataupun binatang. Binatang ciptaan Allah. Apa yang dilakukan oleh binatang? Kokok ayam. Gogog. Apa? Menggonggong anjing. Ringkikan kuda. Drung mobil. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan setiap yang bergerak beserta gerakannya. Allah menciptakan semua yang diam beserta diamnya. Dan tidak ada satu benda pun baik benda hidup ataupun yang mati di langit ataupun di bumi. Kecuali seluruhnya diciptakan oleh Allah. Dan tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62 dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-Furqan ayat 2 dikatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah pencipta segala sesuatu lalu Allah menetapkan takdir terhadap sesuatu itu. Dalam surah As-Saffat ayat 96 tentang Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata kepada kaumnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Kita ciptaan Allah, amal kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang protes. Kenapa amal-amal kita disebut ciptaan Allah? Bukankah amal kita ini kita sendiri yang melakukan? Kita sholat, kita wudu, kita ngaji, kita berjalan, kita berbicara, kita kan yang melakukan. Kita yang menciptakan amal kita. Kita merasa gitu. Tapi kenapa disebut semuanya itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dijelaskan salah satunya oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, karena perbuatan manusia seluruhnya bertumpu pada dua hal. Pertama, adanya masyiah atau irodah, adanya kehendak atau keinginan orang tersebut. Kenapa kita sholat? Ingin sholat. Kenapa kita ngaji? Ingin ngaji. Kenapa kita berjalan? Ingin berjalan. Kedua, adanya istitlaah atau kudrah, adanya kemampuan dalam segala segi. Kenapa kita sholat? Sebab mampu. Ya ada keinginan, ya ada kemampuan, sehingga kita sholat. Seluruh amalan kita karena dua hal tadi. Kenapa kita hadir ke sini? Pertama karena ingin. Kedua karena mampu. Mampu dari segi waktu, enggak sibuk. Mampu dari segi uang, punya ongkos, punya juga bayar untuk makan di sini. Juga mampu dari segi kesehatan, enggak sakit, enggak apa-apa. Pokoknya mampu. Ya adanya keinginan, ya adanya kemampuan menyebabkan kita datang ke sini. Banyak orang yang ingin hadir di sini tapi enggak bisa. Kenapa? Mungkin sibuk. Mungkin sakit. Mungkin juga enggak punya duit. Mungkin banyak kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan dia tidak mampu ke sini. Ingin sih ingin. Sebaliknya banyak yang mampu, saya banyak duit triliunan di bank. Banyak orang. Sehat-sehat. Waktu luang selamanya, saya kan pengacara. Pengangguran banyak acara. Enggak ada halangan, mampu. Jangankan bayar 20 ribu, 20 juta saya bisa. Tapi kenapa enggak hadir di sini? Enggak mau sih, untuk apa? Kan gitu. Jadi tidak ada salah satu aja dari dua ini. Tidak terjadi amalan. Oleh karena itu, karena adanya keinginan kita untuk beramal dan adanya kemampuan kita untuk beramal, lahirlah amal itu. Kita usut terus. Kenapa kita punya keinginan untuk beramal? Kenapa kita ingin sholat? Kenapa ingin ngaji? Ingin ikut daurah? Ingin ini, ingin itu? Dari mana datangnya keinginan ini? Apa dari mata turun ke hati? Itu mah cinta. Dari mana kalau begitu? Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi. Dalam Al-Quran disebutkan, ada dua ayat, surah At-Takwir dan surah Al-Insan. Allah menyatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang memberi keinginan itu kepada kalian. Allah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Oh, kenapa saya ingin sholat? Keinginan ini Allah yang memberi. Banyak orang yang tidak ingin sholat. Kenapa? Tidak diberi keinginan itu oleh Allah. Kita tidak bisa merekayasa atau merangsang diri kita untuk tiba-tiba ingin sholat. Enggak bisa. Allah yang memberi. Satu. Kedua, kenapa kita mampu? Kenapa kita tidak sakit? Kenapa kita punya uang untuk ongkos hadir ke sini? Kenapa kita punya banyak waktu luang dan seterusnya? Mampu dari segala segi. Siapa yang memberi kesehatan? Yang memberi uang? Yang memberi waktu luang? Yang tidak ada, yang menyebabkan tidak ada halangan untuk melakukan amalan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah. Semuanya itu kecuali dari Allah. Kalau bahasa kita, tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Apa bedanya? Susah kan? Al-kuwah dan al-haul, Syekh Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam menjelaskan perbedaannya. Kalau al-kuwah adalah kemampuan, kudrah atau istitoah li jalbil manafik. Kekuatan, kemampuan untuk melakukan atau meraih hal-hal yang manfaat. Kalau al-haul adalah kemampuan untuk ridafil madar, untuk menolak segala macam yang jelek-jelek. Baik kemampuan untuk meraih hal-hal yang manfaat ataupun kemampuan untuk menolak hal-hal yang madarat, seluruhnya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersumber dari yang lain-lain. ah saya mah agar punya kemampuan untuk ini itu lebih baik istirahat dulu, kan gitu. Ternyata ketika istirahat tidur umpamanya kita terkena virus, penyakit atau apa saja yang menyebabkan kita sakit, kan bisa aja begitu. Kekuatan bukan dari istirahat. Ah agar kuat saya makannya yang gede, begitu makan gede muncrut, lemas gitu kan. Bukan dari makanan, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, kalau keinginan, kehendak ini diberi oleh Allah, juga kemampuan diberi oleh Allah, dan Allah memberi keinginan dan kemampuan kepada orang itu agar lahir satu amalan, berarti amalan itu juga pantas disebut ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sholat? Karena Allah memberi kepada kita keinginan untuk sholat dan kemampuan. Kalau gak diberi dua hal ini, kita gak akan sholat. Banyak orang tidak sholat, coba lihat. Kenapa? Mungkin ingin, tapi karena sibuk, dagangannya lagi laku sih sepanjang hari, gak sempat sholat. Atau karena sakit dan gak tahu ilmunya, sakit mah mungkin rukhsah, boleh gak sholat. Atau karena macam-macam alasan. Itu tidak diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah menghendaki seseorang sholat, Allah berikan kepada dia keinginan untuk sholat dan kemampuan untuk sholat sehingga dia sholat. Makanya dianya ciptaan Allah, sholatnya pun ciptaan Allah. Sebab kalau Allah tidak memberi masyiah atau keinginan dan kemampuan untuk sholat, dia gak akan sholat. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya berjalan, ya makan, ya minum, ya lari, ya belajar, ya membaca Al-Quran. Seluruh amalan-amalan itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan apa-apa yang kalian amalkan, apa-apa yang kalian lakukan. Itu tingkatan yang keempat dari tingkatan iman kepada takdir, yaitu beriman bahwa semua yang terjadi ini itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik zatnya, sifatnya, dan segala hal yang berkait dengan ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah empat tingkatan iman kepada takdir. Yang empat-empatnya harus dimiliki untuk meraih kesempurnaan iman kepada takdir itu. Coba kita ulang. Pertama, iman kepada takdir itu tingkatan pertama apa? Beriman terhadap apa? Ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, yang kecil, yang besar, yang gaib, yang syahadah, yang sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi. Juga yang tidak terjadi, kalau itu terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga tahu. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, beriman kepada penulisan. Bahwa semua yang Allah ketahui itu telah Allah cipta, telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dan penulisan takdir ini ada berapa? 5. Pertama takdir azali. Kedua mitsaq. Ketiga umur. Keempat sanawi atau hauli tahunan. Dan yang kelima yaumi harian. Tingkatan iman kepada takdir yang ketiga, beriman bahwa terhadap kehendak Allah, bahwa semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Terakhir, beriman bahwa semua yang terjadi itu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, semua benda, semua yang ada itu makhluk ciptaan Allah. Quiz yang kedua untuk akhwat ya. Akhwat, tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu ciptaan Allah. Pertanyaan. Berarti segala sesuatu itu makhluk, ya. Pertanyaan bagi akhwat. Ikhwan, enggak boleh ngacung. Kalau segala sesuatu itu makhluk Allah, pertanyaan apakah Al-Qur'an juga makhluk Allah apa bukan? Jawabannya gimana sih? Cara menjawabnya? Ditulis nanti awat ditulis di kertas secuir ya. Sesobek secukupnya. Dicocokkan atau nanti diberikan ke siapa? Ke saya. Gimana caranya? Ya nanti kan ke sini. Dikumpulkan di seorang panitia akhwat, nanti panitia akhwat diberikan ke panitia ikhwan lalu dikesinikan gitu ya. Nanti di lotre. Ya. Pertanyaan, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Dan yang dimaksud Al-Qur'an dalam pertanyaan saya adalah bukan mushaf Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu ditulis dalam mushaf, diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada. Bukan dadanya, lisannya dan mushafnya, tapi Al-Qur'an yang tertulis di mushaf, Al-Qur'an yang suka dibaca oleh lisan, Al-Qur'an yang suka dipelihara dalam dada, dalam hafalan. Nah, apakah itu makhluk atau bukan? Nanti jawabannya ya, jangan sekarang. Lalu sebentar lagi. Dari iman kepada takdir yang dengan pemahaman dan rincian yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa dampak positif yang akan dirasakan oleh manusia, oleh makhluk, juga jin yang mengimani takdir dengan keimanan seperti yang dijelaskan tadi. Pertama, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Salasatul Usul. Wal imanu bil qadari awwalil imani bil qadari samarat jalilah. Dan beriman kepada takdir itu akan melahirkan buah yang amat mulia. Di antaranya, pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inna fi'lil asbab bihaitsu la ya'tamilu 'ala as-sababi nafsihi li anna kulla shay'in biqadarillah Ta'ala. Pertama, akan muncul sikap i'timad kepada Allah, tawakal atau bersandar ketika melakukan sebab-sebab lahiriah. Ketika melakukan perbuatan, usaha-usaha untuk meraih suatu tujuan, dia tidak bersandar kepada sebab atau ikhtiarnya itu sendiri. Nah, pokoknya mah saya yakin saya sudah ahli dalam masalah ini, dijamin sukses. Enggak perlu berdoa kepada Allah, enggak perlu tawakal, yakinlah. Nah, itu berarti bersandar kepada ikhtiar atau kemampuan diri sendiri yang dhaif, yang lemah. Tidak akan yang seperti itu takdir, orang yang beriman kepada takdir itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Betapa banyak usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang sudah teruji, yang sudah didukung oleh pengalaman yang puluh-puluh tahun, dengan teknologi yang super amat canggih, tetapi gagal. Banyak yang sekali yang seperti itu. Itu karena tidak bersandar kepada Allah, tidak bertawakal kepada kekuatan Allah, yang disebabkan karena salahnya dia dalam memahami takdir. Jadi karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, dia akan bersandar kepada Allah. Kedua, annahu la yajibul mar'u bi nafsihi inda husuli muradih li anna husulahu ni'matun min Allah Ta'ala bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah wa ijabuhu bi nafsihi yansi yunsihi syukra hadhihi nikmah. Kedua, seseorang tidak akan merasa ujub ketika dia berhasil memperoleh apa yang diinginkannya, karena keberhasilan dia itu merupakan nikmat dari Allah. Allah memang sudah mentakdirkan dia berhasil. Hasil yang dicapainya nikmat Allah karena takdir yang Allah tetapkan untuk dia berupa ikhtiar, sebab-sebab yang baik yang menyebabkan dia berhasil dalam mencapai apa yang diinginkan. Seseorang lulus sidang sarjana dengan nilai yang cum laude umpamanya, mumtaz, dia tidak boleh ujub, saya hebat ya, cum laude, IP-nya juga 5 umpamanya. Gak ada yang seperti itu, emang gak ada. Nah, gak takjub kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa, oh saya bisa cum laude IP 5 ini karena saya sehari belajar sampai 30 jam umpamanya. Semakin ketahuan bohong. Tidak pernah tidur, tidak pernah saya lalai, belajar, belajar, belajar terus. Ditambah lagi dengan referensi yang lengkap, lebih lengkap dari dosen. Dosen belum punya, saya sudah menguasai buku itu. Umpamanya, uang banyak. Karena semua aspek pendukung tersebut saya cum laude. Bukan karena nikmat Allah, ini hasil murni usaha saya. Takjub dia kepada dirinya sendiri. Lupa siapa yang memberi uang kepada dia sehingga mempunyai referensi yang lengkap. Siapa yang memberi dia kemampuan untuk belajar 30 jam sehari. Siapa yang memberi kemampuan kepada dia untuk terus semangat belajar. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan dia kuat, memberi kekuatan seperti itu, yang kemudian ditakdirkan dimudahkan ketika ujiannya tidak lupa, ketika ujiannya tidak sakit, tidak stres, tidak gugup, tidak lalai, ada kalanya tidak lupa, ingat ya, ingat umpamanya, kemudian tidak gugup, tidak stres, tapi lalai, harusnya jawabnya A, umpamanya A, karena cepat, yang kecoret D, umpamanya, kan gitu. Itu mungkin, ya. Atau ketika ujian lisan, hati memaksud hati mengucapkan A, sebab di pikiran di hati sudah A, yang keluar B. Mungkin, mungkin saja. Saya suka memurojaah kaset-kaset ceramah saya. Saya setel lagi, kok ini ngomongnya? Saya sih maksud hati mengatakan ini, dan saya sering ya ditegur sama Ikhwan-Ikhwan ketika ngaji. Ustaz bukan gitu, maksudnya gini. Oh, emang saya tadi ngomong apa? Saya bilang gitu. Ustaz ngomong gitu. Enggak, itu perasaan saya. Sebab di hati dan di pikiran memang itu, tapi yang keluar dari mulut bukan itu. Itu sering. Nah, seperti itu. Jadi Allah yang menentukan, Allah memberi, mentakdirkan dia kuat, mentakdirkan dia cerdas, mentakdirkan dia kaya sehingga referensinya lengkap, mentakdirkan dia tidak lupa, tidak lalai, tidak stres ketika ujiannya, mentakdirkan dimudahkan semuanya oleh Allah. Itu seluruhnya takdir Allah yang Allah tetapkan untuk dia. Jadi itu seluruhnya nikmat yang harus disyukuri. Nikmatnya itu berupa uang yang banyak, bisa memberikan, membeli referensi yang lengkap. Nikmat itu berupa kesehatan, berupa kecerdasan dan seterusnya. Jadi tidak akan takjub kepada kemampuan diri sendiri. Ketiga, at-tuma'nina wa rahatun nafsiyyah bima yajri 'alaihi min aqdarillahi ta'ala. Ketiga buah yang ketiga akan muncul ketenangan, optimisme, keyakinan, kepercayaan diri karena semua yang akan dijalani dan telah dijalaninya itu merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak akan stres ketika dia gagal dalam meraih sesuatu setelah berupaya secara maksimal. Dia atau dia tidak akan depresi ketika dia mengalami sesuatu yang amat sangat tidak disukainya. Karena semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hadid 22-23 Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Apa saja musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, semuanya itu telah tertulis dalam kitab, dalam Lauhul Mahfudz, sudah dijelaskan, sudah ditetapkan. Kenapa demikian? Li kaila ta'sau ala ma fatakum, ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak putus asa terhadap apa-apa yang luput dari kalian dan tidak berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Sungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang berbangga, yang sombong dan membanggakan diri. Jadi, meyakini semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah menyebabkan kita tidak akan putus asa terhadap musibah yang menimpa kita dan tidak akan ujub, tidak akan berbangga diri ketika kita meraih satu kesuksesan. Inilah sifat seorang mukmin yang digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lah." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin karena urusannya seluruhnya baik, tidak ada yang jelek. Dan hal ini tidaklah layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia ditimpa atau mengalami satu kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur dan syukurnya itu baik bagi dirinya. Dan apabila dia ditimpa kemadharatan, musibah, penderitaan, kesakitan dan yang sejenisnya, maka dia bersabar dan sabar itu baik pula akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang menimpa seorang mukmin yang beriman kepada takdir, enggak ada yang berakibat jelek. Kalau yang diterimanya itu musibah, dia sabar. Itu baik akibatnya. Kalau yang diterimanya kenikmatan, dia gimana? Syukur. Itu pun baik pula akibatnya bagi dirinya. Tak ada kejelekan yang akan ditanggung dan dialami oleh seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar. Oleh karena itulah, maka kita bisa melihat orang-orang yang bangga, takjub, sombong kepada dirinya sendiri ketika berhasil meraih sesuatu yang diinginkannya, atau orang yang putus asa, yang stres, yang depresi ketika dia mengalami musibah, hanya karena orang ini tidak memahami takdir dengan sebenarnya atau bahkan tidak beriman kepada takdir sama sekali. Kata Syekh Al-Utsaimin, coba lihat contoh orang yang tidak beriman, orang kafir atau orang muslim yang pemahaman takdirnya itu salah, ngaco. Ketika orang seperti ini mengalami musibah, apakah dia sabar? Enggak. Dia putus asa. Dia stres. Bahkan cari pelarian, kompensasi ke arah yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. larilah dia umpamanya ke dukun. Larilah dia ke tempat-tempat hiburan malam untuk sekedar menghilangkan rasa stresnya. Larilah dia ke narkoba. Larilah dia ke minuman-minuman keras. Ketika dia mengkonsumsi ini, hilang masalah. Begitu beres telernya, masalahnya bertambah. Ya, begitu terus. Itu karena apa? Karena tidak beriman kepada takdir dengan pemahaman atau iman yang benar. Sebaliknya sekarang, kalau orang yang seperti itu memperoleh kenikmatan, nih dapat rezeki 1 triliun, apa dia bersyukur? Tidak. Dia hura-hura, dia foya-foya, dia habiskan semua itu untuk bersenang-senang. Atau kalau toh dia mau bersyukur, cara melaksanakan syukurannya juga bukan dengan cara yang disyariatkan. Undang teman-teman, hajat, disediakan minuman keras, disediakan musik, dansa, dansi, segala macam. Mereka bilang, dalam rangka mensyukuri kenaikan jabatan saya, kita adakan lomba dansa dan lomba teler sampai mampus. Siapa yang pertama kali mampus, dia juaranya. Itu bukan syukuran, itu kufuran namanya. Kufur, karena syukur itu artinya istimalu ni'amillahi fi ta'ati, menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau mensyukuri nikmat harta, gunakan harta itu untuk ketaatan. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, bantu orang yang suka bikin masjid, bikin ma'at, sumbang, daurah, kekurangan uang, dan seterusnya. Ini bukan nyindir sama sekali, ini contoh. Contoh. Itu mensyukuri nikmat harta. Mensyukuri nikmat ilmu, sudah diwisuda dan seterusnya, amalkan, ajarkan, dan seterusnya. Itu mensyukuri nikmat ilmu, dan seterusnya. Nah, seluruhnya, baik syukur ataupun sabar, bisa dimanifestasikan secara benar apabila dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap takdir dan iman yang benar terhadap takdir. Nah, ikhwah fillah, penjelasan ringkas tentang takdir saya pikir cukup. Tapi masih tersisa satu hal yang amat sangat penting tentang beberapa kelompok yang pemahamannya tentang masalah takdir ini menyimpang. Dan mana yang benarnya nanti insya Allah akan kita kaji. Kalau jatah untuk takdir sebenarnya selesai sekarang. Tapi saya punya satu jatah lagi untuk satu kali misi besok. Walaupun materinya bukan takdir. Tapi setelah saya pertimbangkan dan seterusnya, maka diputuskan lebih baik melanjutkan ini daripada membahas tafsir Al-Baqarah yang itu khusus lagi nanti. Ya. Nah, jatah waktu saya sudah habis sampai jam 9. Apa boleh buat? Tuntas tidak tuntas, puas tidak puas, selesai sudah selesai. Tadi sampai jam 9. Oh, kita teruskan. Oh iya. Ini kita buka dulu quiz akhwat. Ini pertanyaan. Oh, bukan ini yang jawabannya. Oh. Yang... ini ada. Dalam takdir-takdir dan disebutkan, kalau ajal itu dikatakan bahwasanya bahwa Allah kita menuliskan tentang segala sesuatu itu yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan Yeah. menjelaskan sebuah hadis yang menyatakan bahwa terdapat kewajiban qadirina al-haq la yadurruhum man khalaqahum hatta taqum as-sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok dari umat yang terkait di atas al-haq dan tidak akan bisa memadaratkan kepada mereka orang-orang yang memiliki mereka sampai hari kiamat. Ketika menjelaskan hadis ini sesuai dengan Allah menyatakan bahwa yang dimaksud kiamat di sini adalah bukan hancurnya alam jasad maya, tapi salah satu minat-minatnya, salah satu di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat yaitu munculnya angin yang akan berhembus ke dunia ini. Siapapun orang yang beriman, yang memiliki keimanan dalam hati waktu sebesar bawah, sekecil bawah, karena angin itu kena. Nah, setelah ada angin itu, tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali orang-orang kafir semua. Dan kiamat, hancurnya alam jasad raya tidak akan terjadi kecuali setelah manusia seluruhnya kufur. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang menyebut Allah tidak akan berusaha dari sekolah Allah. Tidak akan berjaya dari kianak, tidak akan berjaya dari nyanjur, sampai tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Sehingga dalam hadis itu yang dimaksud kianak, bahwa selalu akan muncul satu kelompok yang terlihat yang sebenar sampai hari kianak, maksudnya sampai datang angin yang akan memastikan semua orang lain beriman. Ini menunjukkan setiap hadis yang menjelaskan kiamat maksudnya tidak sama. Ada yang sampai angin, ada yang menjelaskan alam jasad maya. Para ulama ketika menjelaskan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, mereka menjelaskan bahwa cakupan iman kepada hari akhir tidak hanya iman kepada hari kiamat yang berupa hancurnya alam jasad raya. Pertama, cakupan iman kepada hari akhir itu beriman kepada adanya hari kiamat. Dibandingkan semua makhluk yang pernah hidup, termasuk binatang, termasuk jin. Yang kedua, beriman juga kepada adanya hisab, yaitu perhitungan dan balasan. Balasan untuk perbuatan baik adalah kebaikan, dan untuk perbuatan jelek adalah ketiga, iman kepada adanya surga dan neraka. Dan keempat, beriman kepada segala sesuatu yang terjadi selamat, berupa adanya adab kubur, berupa adanya nikmat kubur dan seterusnya, termasuk adanya hancurnya alam jasad raya beserta tanda-tanda yang akan mendahului terjadinya kiamat besar tadi. Hasil dari pertanyaan tadi, apakah yang dimaksud ditulisnya al-falam sampai hari kiamat itu adalah sampai terjadinya kehancuran alam jasad raya, ataukah sampai surga neraka? Jawabnya adalah sampai surga neraka. Karena apa? Karena sebelum masuknya orang-orang ke dalam surga dan neraka, tadi tangan dikatakan Allah menciptakan surga dan penghuninya yang tidak penghuni, dan juga neraka juga penghuninya yang tidak penghuni itu. Setiap manusia sudah ditetapkan ke surga atau ke neraka ketika dia berada di surga. Orang tua sebelum masuk ke surga atau ke neraka, ada beberapa tahapan dan proses yang dilalui oleh orang-orang dan oleh semua manusia, berupa adanya dibangkitkan dan dikumpulkan di alam mahsyar, berupa adanya menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, berupa adanya timbangan, berupa adanya dibagikan buku-buku catatan-catatan amal. Itu semua proses yang pasti dilalui sebelum masuk surga dan neraka. Oleh karena itu, kalau masuk surga dan nerakanya sudah disyaratkan, berarti sebelum masuk surga dan neraka pasti juga ada catatannya. Oleh karena itu, catatan itu, catatan dalam makhluk yang tadi disebutkan oleh Al-Qalam adalah sampai setelah hari kiamat terjadi setelah dunia yang saya mengelola. Yang pertanyaan yang tadi dilupa yang kedua. Catatan. Ya, tentu saja kemarin catatan. Atau ilmu Allah belum dicabut. Ilmunya sudah, hanya belum bertahap. Ilmunya Allah sudah tahu, hanya belum didapatkan. Dikatakan segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, termasuk maksiat, kufur, fitnah, musyrik, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu bolehkah itu dijadikan sebagai dalil ataupun syarat untuk melakukan kemaksiatan atau kemusyrikan dan penyakit? Jawabnya tentu saja sama sekali tidak boleh. Tapi ketika kita membahas hadis lalu bahwa menggunakan kata lalu atau seandainya itu telah, dan ini termasuk salah satu yang salah, yaitu menggunakan kata-kata lalu untuk berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Sebagai contoh, umpamanya kita menyatakan melakukan satu kemaksiatan lalu ditutur oleh ikhwan atau kawan atau siapa, lalu kita dengan takdir kita mengatakan seandainya Allah tidak menetapkan saya maka saya tidak maksiat. Jadi maksiat ini sudah takdir Allah dengan sholat dengan salah itu dengan makin damai. Seandainya Allah tidak menakdirkan saya untuk maksiat, maka tidak mungkin saya melakukan kemaksiatan. Nah itu contoh. Hal yang seperti ini sama sekali tidak boleh. Tidak boleh melakukan satu kemaksiatan dengan berdalil kepada takdir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan, والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنع العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجود. فالإيمان kepada takdir sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi tidak menyebabkan seorang hamba boleh berdalil dengan takdir dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan dan berdalil dengan takdir seperti itu batil dari beberapa segi. Pertama, firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 148. Allah menyatakan, "Sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyraknaa wa laa aabaduna wa laa harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta taatu ba'tsana." قل هل إنكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرجون. كما الله أن berkata orang-orang musyrik, kata orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan musyrik juga bapak-bapak kami, dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu kalau Allah. Jadi mereka bertak dan berdalil dengan takdir bahwa musyriknya mereka, musyriknya nenek moyang mereka itu karena takdir Allah, karena kehendak Allah. Kata mereka, sampai Allah menghendaki, kami tidak ada musyrik juga bapak-bapak kami. Lalu kata Allah, demikianlah orang agar budaya kami. Katakan olehmu, apakah kalian mempunyai ilmu? Silakan keluar. Silakan tunjukkan ilmu. Kalian tidaklah mengikuti sesuai wang tanpa pemahaman yang salah terakhir. Nah, kata Syarifin, walau kada lau kerja di Al-Qadar ma'arof, ada pengumur bahasa. Seandainya berkutia dengan takdir terhadap kemaksiatan terhadap kemusyrikan mereka itu dibenarkan oleh Allah, tidak mungkin Allah menyiksa mereka. Jadi mereka ini nak takdir tapi tuh saja musyrik. Ini tidak boleh. Yang pertama. Kedua, ada firman Allah dalam An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, Rusulaku basyirina wa mundirini alla yakuna lillahi Allah hujjatan ba'da rusul. Wa kana Allah azizan hakim. Mereka adalah para rasul yang memberi berita gembira dan peringatan agar manusia tidak mempunyai hujjah terhadap Allah serta diutusnya para rasul. Dan Allah Maha Agung serta Maha Bijaksana. Seandainya takdir boleh dijadikan hujjah bagi orang-orang yang menyimpang untuk apa diutus para rasul, untuk apa diutus para nabi yang mereka pun para nabi diutus juga itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ketiga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali semuanya telah dituliskan di tempat duduknya di surga atau di neraka. Itu tak. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kita akan kita bertanya-tanya ke sini sudah kalau sudah dikatakan tidak perlu beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Beramalah, karena semua orang telah dimudah akan dimudahkan kepada takdirnya, kepada amal atau kepada nasib yang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Jadi kalau ada orang yang maksiat, ya, yang maksiat, lalu berkutia dengan takdir, kita jawab, oh kalau memang antum menganggap boleh melakukan kemaksiatan karena